Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ سَبَّحَ هَنْ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Puji syukur, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita betapa besar nikmat dan karunia-Nya. Sahabat Hang, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Ensiklopedia Islam. Masih bersama saya Abu Aisyah. Insyaallah di 60 menit ke depan kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam mempelajari sebuah kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, sebuah kitab karangan Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah, yakni At-Tazkirah. Kita akan melanjutkan, yakni kepada bab yang terbaru yang berjudul Surga. Kita akan memulainya dengan sifat calon penghuni surga selagi di dunia. Berkata Al-Imam rahimahullah, Ibnu Wahab berkata, saya telah mendengar Ibnu Zaid berkata, Allah telah mensifati penghuni surga selagi di dunia, yaitu orang yang memiliki rasa takut, sedih, suka menangis, dan khawatir akan diazab. Oleh karenanya, Allah memberi ganti kepada mereka berupa kenikmatan dan kegembiraan di akhirat. Lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tur ayat 26 yang artinya, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa khawatir akan diazab. Dia katakan pula, dan Allah mensifati penghuni neraka selagi di dunia, yaitu orang yang bergembira, tertawa dan suka bersenang-senang. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 13-15, Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an lan yakhur, bala inna rabbihi kana basira, bala innahu kana bihi basira. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Berikutnya, yakni pada subbab berikutnya, di sini akan membahas tentang apakah surga bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dan bagi orang yang takut akan menghadap Tuhannya, ada dua surga. Kemudian kedua surga itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Sesudah itu dilanjutkan dengan firman-Nya tentang tingkatan surga yang lainnya. Yakni dalam surat Ar-Rahman ayat 62, yang artinya, dan selain dari kedua surga itu, ada dua surga lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang takwil firman Allah tersebut, yakni tentang firman-Nya waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bahwa maksudnya bagi orang yang merasa takut setelah menunaikan kewajiban-kewajibannya, ada dua surga. Jadi di sini tidak sekedar takut, akan tapi disertai dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Menurut satu pendapat bahwa masing-masing orang yang merasa takut itu mendapat dua surga sendiri-sendiri. Dan ada pula yang mengatakan dua surga itu untuk semua orang yang merasa takut. Tapi pendapat yang pertama agaknya lebih nyata kebenarannya. Demikian menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun menurut Muhammad bin Ali At-Tirmizi, satu surga untuk rasa takutnya kepada Tuhannya dan satu lagi untuk kesediaannya meninggalkan syahwat. Maqam atau kedudukan pada ayat di atas artinya tempat. Ya, jadi maksud ayat bahwa orang itu mengkhawatirkan kesanggupannya berdiri di tempatnya saat menghadap Tuhannya untuk dihisab. Dan oleh karenanya dia meninggalkan maksiat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya dia merasa khawatir Tuhan mengetahui dan melihatnya ketika sedang melakukan maksiat. Dasar penafsiran ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 33. Yang artinya, maka apakah Tuhan yang mengetahui setiap diri atas apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Adapun menurut Mujahid dan An-Nakhai, orang yang merasa takut itu maksudnya ialah orang yang hendak melakukan maksiat lalu ingat kepada Allah, maka dia meninggalkannya karena takut kepadanya. Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa salah satu dari kedua surga itu gedung-gedungnya ada di bawah dan yang lainnya gedung-gedungnya ada di atas. Sedang Muqatil berkata bahwa kedua surga yang dimaksud ialah surga Aden dan surga Naim. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala tentang tingkatan surga yang lain, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa orang yang merasa takut kepada Tuhannya itu akan memperoleh dua surga. Dan di bawah kedua surga yang pertama ini ada lagi dua surga lainnya. Lebih lanjut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa min dunihima artinya di bawah kedua surga itu. Jadi maksudnya di bawah kedua surga itu ada dua surga lainnya yang lebih rendah derajatnya. Dan surga-surga itu semuanya diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Di kedua surga yang pertama terdapat pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lainnya. Dan di kedua surga lainnya terdapat tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh rendah terhampar di atas tanah. Berkata Al-Mawardi, tapi mungkin juga bahwa yang dimaksud firman Allah yang artinya selain dari kedua surga itu ada dua surga lainnya. Ialah surga untuk para pengikut orang yang takut tadi. Karena para pengikut itu kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan dia. Salah satu dari kedua surga yang lain dihuni para bidadari. Dan satunya lagi dihuni para wildan mukhalladun. Yakni anak-anak muda yang tetap muda. Agar dengan demikian terpisah antara tempat laki-laki dan tempat perempuan. Kata Ibnu Jarih, semuanya ada empat surga. Dua di antaranya untuk para sabiqun, yakni orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang didekatkan kepada Allah. Di dalamnya terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan, dan dua mata air yang mengalir. Dan dua surga lainnya untuk para ashabul yamin, yakni golongan kanan. Di dalamnya terdapat buah-buahan, kurma dan delima. Dan ada pula di sana dua mata air yang memancar. Ibnu Zaid mengatakan, dua surga yang pertama terbuat dari emas, diberikan kepada muqarrabin, yakni orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dua surga lainnya terbuat dari perak, diberikan kepada para ashabul yamin, atau golongan kanan. Maka pendapat yang terakhir inilah yang diikuti Abu Abdullah Al-Hasan Ibn Husain Al-Hulaimi dalam kitabnya Minhajuddin. Dia beralasan dengan tafsir yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah taala, "Waliman khafa maqama rabbihi jannatan." Yaitu Ar-Rahman ayat 46 hingga pada ayat yang ke-64. Kata Ibnu Abbas, kedua surga ini untuk orang-orang muqarrabin dan dua surga yang lainnya untuk para ashabul yamin. Dan ada riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa dia mengatakan seperti itu pula. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama kami karena insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah taala mensifati kedua jenis surga, jadi yang terdapat dalam firman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, dia mengisyaratkan adanya beberapa perbedaan antara keduanya. Pertama, mengenai dua surga yang pertama, Allah taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 50 yang artinya, di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Sedang mengenai dua surga yang lainnya, Allah berfirman, di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Yakni pada surat Ar-Rahman ayat 66. Yakni memancarkan air. Tentu, kedua mata air di surga jenis yang kedua ini tidak seperti mata air yang mengalir. Karena memancar itu tidak sama dengan mengalir. Yang kedua, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-52. Yang artinya, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yakni, yang satu adalah buah-buahan yang sudah dikenal, dan pasangannya adalah buah-buahan yang belum dikenal. Atau yang satu, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang tidak disebutkan Allah Ta'ala antara kedua jenis surga masih lebih banyak lagi daripada yang telah disebutkan tadi. Dan sekarang, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Ta'ala tidak menceritakan tentang para penghuni kedua surga yang lebih rendah ini? Seperti halnya yang dia ceritakan tentang para penghuni kedua surga yang pertama, maka jawabnya, bahwa keempat surga itu semuanya diberikan kepada orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya. Namun, mereka yang takut itu bertingkat-tingkat. Dua surga yang pertama adalah untuk hamba-hamba Allah yang tertinggi derajat ketakutannya kepada Allah. Sedangkan dua surga lainnya adalah untuk orang-orang yang derajat ketakutannya kepada Allah lebih rendah. Al-Musannif, yakni penulis kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berkata bahwa ini adalah satu pendapat. Tapi ada pula pendapat yang lain, bahwa dua surga yang diceritakan dalam firman Allah, wa min dunihima jannatan, justru lebih tinggi dan lebih baik daripada dua surga yang pertama. Pendapat ini yang dianut oleh Ad-Dhahhak. Dan dia katakan bahwa dua surga yang pertama terbuat hanya dari emas dan perak, sedang dua lainnya dari yakut dan zamrud. Dan ada lagi pendapat yang lain bahwa firman Allah Ta'ala, wa min dunihima jannatan, yang dimaksud di depan dan sebelum kedua surga itu ada dua surga. Pendapat ini yang dianut oleh Abu Abdullah Muhammad At-Tirmidzi Al-Hakim dalam kitabnya Nawadirul Usul, di mana dia katakan bahwa yang dimaksud wa min dunihima jannatan, dan selain dari kedua surga itu ada dua surga lagi, ialah selain kedua surga ini ada lagi dua surga lainnya yang lebih dekat ke arsy atau istana Allah. Tafsiran ini didukung oleh Muqatil, seraya katanya, dua surga yang pertama adalah surga Aden dan surga Naim, sedang dua surga lainnya adalah surga Firdaus dan surga Ma'wa. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, apabila kamu sekalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya Al-Firdaus. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, fihima aynani nadhahatan, dan di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Surat Ar-Rahman ayat 66. Maksud ayat ini menurut At-Tirmidzi, bahwa kedua mata air itu dipenuhi secara melimpah dengan berbagai macam buah-buahan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, serta bidadari-bidadari yang dihias indah. Kendaraan-kendaraan yang berpelana dan pakaian-pakaian yang berwarna-warni. Ini berarti bahwa naddakhatan atau memancar adalah lebih melimpah daripada sekedar tajrian, yakni mengalir. Pendapat ini didasarkan pada perkataan para ahli tafsir, antara lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa naddakhatan artinya memancarkan air. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud naddakhatan atau memancar ialah memancarkan kebaikan dan keberkahan. Demikian kata Al-Hasan dan Mujahid. Dan lagi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa para kekasih Allah kelak dalam surga akan diperciki minyak kesturi, kapur barus dan ambar di rumah masing-masing sebagaimana dulu mereka terkena percikan air hujan. Lain lagi menurut Sa'id bin Jubair. Dia berkata, mereka dilimpahi dengan berbagai macam buah-buahan dan air. Adapun perkataan Allah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengulangi penyebutan kurma dan delima setelah menyebutkan buah-buahan, karena kurma dan delima bagi bangsa Arab di waktu itu adalah seperti halnya gandum bagi kita sekarang. Karena kurma adalah makanan pokok bagi mereka pada umumnya, dan delima sebagai buah-buahan. Buah-buahan adalah tumbuhan yang banyak ditanam di kalangan mereka, karena mereka membutuhkannya. Dan di waktu itu, buah-buahan memang termasuk jenis buah yang menarik hati mereka. Sahabat Hang, tetaplah bersama kami. Selepas jeda berikut ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, masih bersama saya Abu Aisyah. Kita akan melanjutkan. Berkata Al-Imam rahimahullah, adapun jika Allah Ta'ala menyebutkan buah-buahan, dan sesudah itu menyebutkan pula kurma dan delima, tak lain karena kedua tanaman ini banyak didapat di mana-mana, yakni di daerah Arab. Dari Madinah sampai Mekah dan negeri-negeri lain di sekitarnya seperti Yaman dan lainnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyebutkannya, yakni menyebutkan keduanya secara khusus, di samping penyebutan pula buah-buahan secara tersendiri. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala tentang kedua syurga, yakni yang jenis kedua, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik. Ar-Rahman ayat 70. Menurut At-Tirmidzi, khairah itu artinya wanita pilihan Allah. Yakni bahwa Allah menciptakan mereka seindah-indahnya atas kehendak dan pilihannya. Dan pilihan Allah tentu tidak sama dengan pilihan manusia. Lalu Allah katakan hisan. Yakni dia mensifati para bidadari itu sebagai wanita-wanita cantik. Ya, apabila sang pencipta segala sesuatu telah mensifati makhluknya sebagai makhluk yang cantik, maka siapakah yang dapat menerangkan betapa cantiknya mereka? Lihatlah, gerangan apa yang terjadi di sana. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam kedua syurga, yang pertama, bidadari-bidadari itu selalu menundukkan pandangannya, dan bahwa mereka seolah-olah yakut dan marjan. Ya, lihatlah betapa jauh perbedaan antara khairah, yakni bidadari pilihan Allah, dan bidadari yang sekedar qasirat atau qasirat at-tarf, yang selalu menundukkan pandangannya. Dan selanjutnya Allah Ta'ala katakan pula mengenai bidadari-bidadari di surga jenis kedua ini. Yang artinya, bidadari-bidadari yang jelita dipingit dalam rumah. Ar-Rahman ayat 72. Adapun mengenai bidadari pada dua surga yang pertama, Allah berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangannya. Ini surat Ar-Rahman ayat 56. Mereka selalu menundukkan pandangannya. hanya kepada suaminya. Tapi di sini Allah Ta'ala tidak menyebutkan bahwa mereka maksurat atau dipingit. Mereka yang dipingit tentu lebih tinggi derajatnya dan lebih utama. Demikianlah sebagaimana berita yang telah sampai kepada kami dalam sebuah riwayat bahwasannya ada segumpal awan yang menurunkan hujan dari arsy. Bidadari-bidadari itu diciptakan dari tetesan-tetesan rahmat Allah itu. Kemudian masing-masing bidadari itu dibuatkan sebuah kemah di tepi-tepi sungai. Luasnya 40 mil dan tidak berpintu. Dengan demikian, ketika seorang kekasih Allah tiba di kemah itu, barulah kemah itu terbelah membentuk sebuah pintu. Dan dia tahu bahwa mata semua makhluk, seperti malaikat dan para pelayan tidak pernah melihat bidadari itu selama dipingit. Ya, bidadari itu memang sengaja dipingit di sana dari pandangan semua makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Dan akhirnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 76, mereka bertelekan pada hamparan hijau. Hamparan di sini adalah terjemahan dari kata raf-raf. Tapi sebenarnya kata ini diperselisihkan tentang apa maksudnya. Ada yang mengatakan artinya sobekan kemah atau pinggiran kain baju atau apa saja yang menjuntai darinya. Bentuk tunggalnya adalah raf-rafah. Ada lagi yang mengatakan raf-raf adalah sesuatu yang bila diduduki maka bergoyang naik turun atau kanan kiri seperti ayunan untuk berserang-serang dengan istri. Menurut pengertian tadi, berarti raf-raf adalah merupakan pecahan kata yang berasal dari rafa yarifu, artinya naik ke atas. Ya, dari kata rafa yarifu. Dari kata ini terdapatlah istilah rifah at-toir, yakni kepakan burung dengan sepasang sayapnya di udara. Dan kalau burung unta jantan disebut raf-raf, barangkali karena alasan ini, yakni karena ia mengepakkan sayapnya lalu lari. Begitu pula kata-kata raf-rafat toir, artinya burung itu mengepakkan kedua sayapnya di sekeliling sesuatu hendak hinggap padanya. At-Tirmidzi Al-Hakim berkata bahwa raf-raf lebih tinggi derajatnya daripada permadani karena Allah menyebutkan mengenai dua surga. Yang pertama, mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Ini Ar-Rahman ayat 54. Sedang di sini dia menyebutkan mereka bertelekan pada raf-raf hijau. Ini Ar-Rahman ayat 76. Raf-raf adalah tempat duduk seorang kekasih Allah yang apabila duduknya telah mantap, maka dia pun bergoyang, yakni terbang kian kemari sekehendak hatinya bagaikan ayunan. Dalam hadis tentang Mi'raj telah diriwayatkan kepada kita bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, maka datanglah raf-raf kepada beliau. Maka beliau pun mengambilnya dari Jibril, lalu terbanglah raf-raf itu membawa beliau menuju ke sandaran arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, raf-raf itu terbang membawa diriku naik turun sehingga berhentilah aku di hadapan Tuhanku. Kemudian ketika tiba saatnya pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil raf-raf itu, maka terbanglah benda itu membawa beliau naik turun dan akhirnya menuki hingga sampai ke hadapan Jibril salawatullahi alaihima. Sementara itu, Jibril menangis dan keras-keras memanjatkan pujian. Sahabat Hang rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang surga ini. Dan tetaplah bersama kami hingga selepas jeda berikut ini. Itu. Kelanjutan ayat tadi ialah artinya dan kain berukir yang indah. Ar-Rahman ayat 76. Kain berukir di sini adalah terjemahan dari Abqari, yakni kain berukir untuk hamparan. Apabila sang pencipta segala macam ukiran telah mengatakan bahwa kain berukir itu indah, maka apa yang Anda bayangkan tentang kain-kain berukir dalam surga itu? Abqari adalah juga nama suatu desa di Yaman. Menurut berita yang sempat muallif dengar, desa itu memproduksi permadani-permadani berukir. Kalau Allah Ta'ala menceritakan tentang permadani-permadani berukir dan hamparan hijau yang dia ciptakan dan hamparkan di dalam kedua syurga tersebut, itu tak lain maksudnya Allah Ta'ala hendak menceritakan kepada mereka hal-hal yang ada dalam syurga yang sudah mereka ketahui namanya di sini. Tapi yang jelas ada perbedaan di antara kedua macam syurga tersebut. Sementara itu telah diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf. Dia berkata apabila Allah Ta'ala mengisyaratkan kedua syurga ini dengan mengatakan min dunihima, itu maksudnya bahwa keduanya lebih rendah daripada dua syurga sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin dikatakan keduanya lebih rendah dengan sifat-sifat yang demikian rupa? Maka muallif berkata, saya kira dia tidak memahami sifat-sifat kedua syurga ini. Demikian kata At-Tirmidzi Al-Hakim pada prinsip atau pada usul yang ke-89 kitab Nawaridul Usul. Berikutnya ada pertanyaan, ada berapakah syurga? Al-Imam rahimahullah mengatakan, oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bagi orang yang takut akan menghadap Tuhannya ada dua syurga. Kemudian dia firmankan pada ayat yang lain pula, min dunihima jannatan. Dan selain dari surga itu, dari kedua surga itu ada dua surga lainnya. Berarti surga itu hanya ada empat, bukan tujuh, sebagaimana akan kita bahas lebih lanjut nanti, insyaAllah ta'ala. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan dalam subbab yang baru, yakni sifat surga. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terdetik di hati manusia sebagai simpanan, bukan seperti yang aku perlihatkan kepada kamu sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Surat As-Sajdah ayat 17. Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, berupa apa debu surga? Ibnu Sayyad menjawab, tepung putih kasturi, hai Abul Qasim. Maka beliau berkata, sodakta, atau kamu benar. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Ibnu Sayyad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanah surga. Maka beliau jawab, tepung kasturi putih yang murni. Kata Ibnu Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Al-Ala' bin Yazid. Yang benar adalah Al-Ala' bin Ziyad, sebagaimana yang disebutkan dalam At-Tahdzib karya Ibnu Hajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, dinding surga adalah batu bata dari perak dan batu bata dari emas, dan tangganya mutiara dan yakut. Dia berkata pula, dan pernah kami ceritakan bahwa kerikilnya adalah mutiara dan debunya adalah za'faron. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tentang sungai dan gunung di surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada surga-surga, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Itulah di antara sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Sementara itu Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saihan, Jaihan, Nil dan Eufrat dan Furat atau Eufrat semuanya termasuk sungai-sungai surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Ka'ab, Sungai Dajlah adalah juga sungai surga. Sungai Eufrat adalah sungai susu mereka. Sungai Mesir atau Nil adalah sungai khamar mereka. Dan Sungai Saihan adalah sungai madu mereka. Empat sungai ini keluar dari Sungai Kausar. Dan Al-Bukhari menuturkan lewat jalan Suraik dari Anas dalam hadis tentang Isra. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada di langit paling bawah. Di sana ada dua buah sungai yang mengalir jauh. Maka beliau bertanya, "Sungai apa dua-duanya ini, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Nil dan Eufrat, unsur dari keduanya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke langit. Tiba-tiba di sana ada sebuah sungai lainnya. Di tepi sungai itu ada sebuah istana dari mutiara dan permata Zabarjad. Maka beliau pukulkan tangannya. Ternyata tanahnya berupa minyak kasturi yang semerbak. Beliau bertanya, apa ini ya Jibril? Jibril menjawab, inilah Kautsar yang disembunyikan Tuhanmu untukmu. Sahabat hang, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa-apa yang kita dapati bersama dapat membawa kepada kita kemanfaatan untuk meniti jalan menuju Allah Ta'ala. Saya Abu Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.